syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innal dhamma galamun gring ya garone waladain fal umawla gawdawi mboke iku kang leuwih utama bitamridihim kalawan ngurus gringe waladain. Fa in radiya bihi magalamun ridaya ab bihi kalawan tamriyob bibaitihi ing dalam umahe ab maka iku kang zahir. wa ilam ya Allah fa bibaitiha maka ing dalam umahe ya Wa ini daro hadza garun lan lamun miliha ing sapa garun bocah lanang wa inda lailan wa indal abinaharon maga ing dalam sanding ing dalam wengi lan ing dalam sanding bapa naharon ing dalam awan. Yu'adibuhu wa yusallimuhu limaktadin awhir patin kang muruk tatak ramaya abuhu ing zakar lan masrahkan ya abu ing zakar limaktabin kadue maktab kadue ngon ngedidik adawa kadue maktab awhir patin adawa hir pah pagawaya au unza dawa milia ing unzan zabawang wadon unzan zababajah wadon fa inda laylan wa naharon maga ing dalam sanding ing dalam mungi wa naharon lan ing dalam mawan wa yazuru halabu ala ladati lan tegaha ing umum sapaha ing sababapanek alal adati ngadasi adat wa in yakhtarahuma ukriya dan lamun milihi awalad ingkarone ablan ukriya maka den ukriya maka den undi ukriya maka den undi awalad ing dalam antarane karone ablan ing dalam antarane karone ablan. Sate acan orang neraskeun pangawasan orang-orang bacakeun heula Fatihah. Kanutus diparayun ngantunkeun orang. Nomor kahiji Haji Muhyiddin. Itu di Haji Muhyiddin almarhum bin Haji Nurjan Kampung Gelang. Kemudian ieu mah keluarga toko Mas Tambran. Almarhum Haji Sampir bin Kudet wafat 27 Ramadan. Almarhumah Ibu Komariah binti Kimang Cikupa. Kemudian bikin Bapak Supendi Pinaik menuju ke dam. Abdul Ishak bin Sahroni terakhir ialah Ganggo Nawi Sumandal binti anu tadi kurang disebat ke namikna lu tedamang mudah-mudahan dienggal gendamang rantos pupus mudah-mudahan dihampur rasa kebeh dosana dilegakeun tur dicaangkeun di kuburanna. Diberekan nikmatan kubur ku Gusti Allah bi barokati umil Qur'an Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah kedua kanggo keluarga urang. Bapak, ma urang, dulur urang, adi urang, kawau urang, tatangga urang, guru-guru urang anu nuju berangkat ke tanah suci urang doakeun mudah-mudahan aya dina kasalametan. Mudah-mudahan aya dina kasehatan. Dibere jag-jag waringkas ku Gusti Allah, dibere getol ibadahna. Bisa ngalaksanakeun ibadah haji sakumaha mistina tur bisa ziarah ka makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa balik deui ka tempatna masing-masing kalawan salamet, teu aya halangan naon, nyandang haji anu mabrur anu maqbul. Barokati umil Qur'an Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian ieu menaon ieu pertanyaan saya Muhammad Kampung Bulakan Tangerang Cikup Bitung naon. Saya ini mau bertanya masalah zakat profesi atau zakat tulisan dokter ya budak. Tika baca iwal tikunya nabeh nunggu baca nanti. Sikanya hoan resep. Saya seorang karyawan swasta, punya pendapatan atau gaji tetap 3 juta lebih. Bebes-bebes ya kain merente. Apakah saya wajib zakat profesi setiap bulannya atau sesudah saya dapat dibaca ya. Aduh. Nu jelas mah kata non itu kata profesor Ibnu Shihab dis Kanjeng Nabi, apabila setiap petani panen pada 6 bulan sekali wajib zakat. Terima kasih Pak Kiai. Lu ditanyakan meureun gaji wajib zakat teu dengan profesi karyawan atau PNS, teu wajib. Sekali ini teu wajib. Adapun hadis Kanjeng Nabi nyaritakeun petani itu beda, tani mah tani atau karyawan mah karyawan. Kudu dibagi atuh nu wajib di zakatan teh sabaraha macem. Hiji dagang naon bae, kecuali dagang bir. tawa dagang anjing ulah teman. Dagang mah dagang tanah ya wajib di zakatan, dagang tanah spekulasi, dagang anak itu wajib zakat. Kemudian itu zakat emas, kemudian zakat perak, kemudian naam zakat ingon-ingon ya, terbatas sapi, enon onta, sapi, munding, domba. Kotok matutuk kudu, kotok matutuk kudu di zakatan. Kecuali dagang kotok atau lain deh, kotok teh cekurang Bandung, cekurang mah ayam. Aduh, jadi beda dari manuk atau teh kudu di zakatan, boga manuk sababaraha. Kecuali dagang manuk sampai ni sop lain deh. Kemudian profesi mah teu naon teu kudu tah mah geus ulah lah ulah dituturkeun teu kudu naon ternak dagang tah mah dagang ternak mah dagang kotok cekurang Bandung. Jadi lamun isop bertahun atuh modalna sabaraha itung mun urang boga ternak. Modal sabaraha berikut kandangna setahun ayah henteu sanisobeun lamun henteu aya geus teu kudu lamun aya wajib zakat. Itu profesor profesi bete kudu di zakatan ya sakali de teu kudu di zakatan. Budak sedekah bae tah. Ieu naon ieu di percanaan nanti sah. Iye surat kanggo bapak kiai di tempat kos bobogohan we panjang. Naon sih? Ampura abdi kiai bilih kurang sopan bapak kiai abdi arek nanya kieu pertanyaan anak. Hiji apan ngaji ka Cilongok bae tapi ari lebaranna henteu sarua eta ka asup jalma anu naon munafik apa henteu kos kitu bae ditanyakeun siama. Kadua biasa-biasana murid jeung guru sarua haluanana pan ieu mah henteu madep hatena ka guru ngan zahirna wungkul mah munafik apa henteu waduh ieu mah pasti kiaina henteu di lemburna ye mung sakitu bertarosan tapi oh urusan lebaran mah henteu jadi munafik. Ndek nuturkeun hayu bagus dan nuturkeun ge bagus nu penting mah boga kayakinan lamun ceuk syariat lamun ngaguruna kakarak datang ka syariat atuh teu lebaran ge teu naon ieu kos kitu mah masalah ulah dijadikeun masalah jeung haju ulah keras-keras hawa nafsu tamah kos kitu. Ngejuawas ya lamun beran salah samwali aku murid gua aing sia barang pindah manyana. Awas ya nu tebaran terbo gua aing geus pokok disapa. Hebrak nyana disapa ku murid. Pasapa-sapa ulah. Urang mah nyampaikeun bae kiai mah. Ulah haju hayang dituturkeun nyampaikeunana dititah hayang dituturkeunana hawa nafsu. Mentek tedek laluhur ke kitu bae sekadar nyampaikeun ko mau falak mah teu meunang ngajak sekadar nyampaikeun menurut ahli palak jatuhna tanggal 1 Selasa dengan darjah menurut hitungan 2,9 hampir 3 darjah ngabejakeun doang geus kulamah dek lebaran bae Salasa dek milu mangga henteu ge kajeng ngajak teu meunang. Etalah syariat makos kitu. Namun ayana nuru'yat dipersilahkan untuk ngajak melalui pemerintah. mangga aturanana kos kitu eta menurut syariat. Lamun urang guguruna naik seitik make thariqah wajib nuturkeun guru wa alla yukhalifahu teu meunang nyulayaan murid, murid teh lain murid bahasa urang. Murid teh wong kang ngarepakeun wusul ing Allah, teu meunang sulaya jeung guru. Lamun sulaya jeung guru henteu nanaon ngan nyana sukun di dinya mandeg. Geus lamun mandeg eta kudu balik deui ti awal wiridanana. Jadi moal wusul ka Allah. Okos jelema keur ditungtun di ka Bandung ku jelema nu nyaho datang ka Cianjur nyana teu percaya ka guru nu nungtunna. Kuring mah jeung deuk eureun bae di dieu malah beda jalan ta eta teh atuh angel datang ka Bandung bahkan moal bisa datang ka Bandung keur carita zahirna. Ilmu thariqah mah teu meunang bae mun geus ngaguru ka hiji guru 40 persyaratanna panjang mun dijabarkeun. Ngan iman nomor kesekeana wala yukhalifahu. Teu meunang bae sulaya jeung guru lantaran nu diharepkeun faed jeung ilmu thariqah mah ilmu kayakinan. Lamun ku guruna bae dititah geus teu yakin ka guruna atuh moal usul ilallah. Ikir carita ngan eueuh bari mah guru thariqah nanging ulah totorekatan bisi aya di lembur nu totorekatan rante jebruskeun ka sumur ulah eueuh thariqah-thariqahan jelema komo teu masantren mah sangkilang nu masantren ge kudu ditanya heula babna bab ubudiahna jeung bab muamalahna beusi salah ke ahli norekat ngeridit beusi kitu doang. Joreka bejana aya wali ngeridit torekat bapan jurusan kewalian mun jelema neuk jadi wali norekat hartina ari jadi nabi moal bisa jadi rasul moal bisa pangkat duteu bisa dikasab dama nabi jeung rasul mah tahadi langsung ti Gusti tapi pangkat wali mah bisa dikasab asal kuat. Hiji bab ubudiahna kudu asak. Artina asak teh di mana-mana butuhun muridna engke nyana mampu ngajawab atawa jang dirina ulah mang-mang benit teh deka Allah. Allah teh mere syariat heula urang ditatarik ku syariat per detik per menit. Kaluhuran jelema tergantung kumaha kaajakna ku syariat. Kaajak urang ku syariatna 20%, urang bermakomna makom syariat 20%. Kaajakna ku syariat 50%, boga makom syariat 50%. Kaajakna ku syariat 70%, makom syariatna 70%. Kaajakna ku syariat 100%, makom syariatna 100%. Salatna rapih, puasana hebat, zakatna pohara, hajina ge unggal taun. Eta makom syariat ngaranna tah, ta eta teh masih kene diihtimalkeun ka sorgana. Kos kitu teh tah, syariatna. Mungkin bisa ka neraka eta jelema. Naon sababna can dirapihan batinna? Buating sholatna hayang ka alam ku tatangga, buating sholatna hayang ka alam ku pipi. Buating puasana teh hayang dunia, buating maca sholawatna hayang supaya tokona maju, buating tahajudna supaya naik pangkat. Taban eta mah jurig kabeh teman ukus kitu. Setan tama. Dudukna naon anjing dunia make jeung disolawatan pan dunia mah hina ai salawat mah mulya emaknya maca salawat anu mulya hanya sekedar jang dunia anu bakal ditinggalkeun. Masyaallah eta otak ku teu dipasangkeun blon teh blon lagi blon deh bahkan ablaul blon pang blon blon tahajud supaya naik pangkat-pangkat jeung jabatan mata manihil tama jeung ceuhil ge masih keneh mulyaan ceuhil jelema anu ngudag-gudag pangkat jeung jabatan, eta jelema anu ngudag-gudag bangke tamal koskara itu kuari tahajud hayang eta manya tahajud nu mulya di ojol jeung eta. Mun urang muka mah mata hate na we jaheunya geus atuh aing mah kuari mah moal dagang mal tahajud. Tinggal kuat bae jeung pamajikanana bentrok ngal poe. Kak, kamari mah rajin tahajud lah, cek kiai ge teu bagus. Itu dagang atuh, dagang merosot bae teu hayang mah, kecuali calana siam merosot. Dagang merosot teu mantep. Pamajikan dek marah gitu jadi pan. Nah, tak kos gitu tak dibulak dibalik dibulak di mana tak muncan wayah norekat ulah syariat bae. Karena tiap kercarita, oh bersyariat betul menang. Minta wirid ke kiai supaya maju dagang menang bersyariat. Emangnya nama datang kadinya pikiran anak daripada minta ke Gunung Kawi atau mendingan ke kiai minta kerjasama ke sejeng kiai. Tuh balik deui urang ka syariat teu masalah. Ja aya di dinya na hikmahna maca shalawat mun dibaca 444 ta ieu bakal anu, mun dibaca 700 bakal anu, mun dibaca 1000 bakal anu. Eta teh hikmah. Sebab budak leutik mah mun dibere jajamu nu pahit embungeun di amisan, mentak bodreke kabagi dua, aya bodrek sin, aya bodrek. Jadi lamun jalma teu hikmah bae eta orok. Eta orok eta kabita jasa ta ku bodrek sin budak leutik malah madaekeun bae bodrek sin maja amis. Nah ieu ge nu maca shalawat dan neuleka hikmahna. Maca Quran neuleka hikmahna jeung wirid-wirid neuleka hikmahna eta orok eta nungkus kitu ngan eueuh masalah syariat ngaranana ge emang butuhna nyana dunia dorong make doa make wirid emang makomna di dinya mantak picilakaeun syariat eta ceuk ahli torekat geus torekat mah pandeuk ninggalkeun dunia jeung manusia jeung makhluk. Catet di jero hate aing mah teu hayang ka manusa, sok los aing mah teu hayang campur zahir jeung batin. Aing zahir mah atuh moal bisa henteu. Dunia teu hayang ja bakal ditinggalkeun hina dunia teh. Geus dikabana tuh ka Allah we wungkul norekat ngaranana. Mantak aya norekat jualan limbah, cabok. Teu kaharti. Mantak ahli torekat mah boga pondok pasantren ge ditinggalkeun santrina dah teu mah jaman nusa tuh. Kiai Herun keur meujeunna ngajar jeung santri ditinggalkeun dagang tauco dagangna teh lain maksud dengan dunia tamah eta mah ngan sakadar sasamaran. Aya nu disamarkeunana nu aya di jero ate. Aya urang mah nu disamarkeun ba. Nu ditutupan. Aya teh ka pondok-pondok pasantren komo yayasan mah. Aduh tamanggeus. Min jumlah ti anak buah jurig sama cak ahli toreka ari kabeneran orang bersyariat apa tuh bagus sementara kira ngomongna jeung saha ngomongna sing hade lamun orang bersyariat bermake yayasan tuh bagus naon sebabna kompetisi jeung Kristen kompetisi jeung Katolik kompetisi jeung nu sejen sok urang pahebat-hebat malah ulah datang ka Tsanawiyah Aliyah datang ka universitas ayo tampung di dinya supaya orang-orang non muslim teh bisa melihat kemajuan Islam bersyariat asal si kiaina si ustadna si rektorna ulah tujuan duniawi akhirat memang duniawi mah teu bagus sarua bae akhirat melalui yayasan aya kelas supaya naik budak teh bagus. Cek ahli syariat, cek ahli torekat mah teu bagus buat bisa ngembangkeun agama kos kitu. Ngembangkeun agama mah balikeun ka nu boga agamana ngaji sing bener, udang ti peuting, ulah hayang kadenge, ulang kaya ka Allah bae. Engke ge urang geus jadi mutiara, mutiara mah di laut, di sileman, di gunung diteangkeun mutiara. Jadikeun bae diri mutiara, beda pandangan ahli syariat jeung ahli torekat. Sebab tarekat mah endek menuju hakikat. Mun bersyariat bae moal datang ka hakikat, mandeg bae di dinya. Kahalanganna ku jelema, kahalanganna ku profesi, kahalanganna ku dunia, kahalanganna eta ngaranna alaqah. Eta regeder mandak mayoritas jelema bersyariat. Bersyariat ge can becus. Encan becus mantak boro-boro bertorikoh. Talamun urang bertorikoh ngajina kulungges minimal masantrena 15 tahun. Bagbagan ubudiah ges mampu. Karak menang urang bertorikoh lalaunan sesuai jeung aturan perintah guru. Kemenang sulaya ya kercarita salah sayyina tinu 40 wa alla yukhalifahu. Teu meunang nyulayaan ka murid sebab urang keur ditungtun ku murid deuk dijatangkeun ka Allah supaya makrifat. Dicoba engke ku guruna, pasti dicoba teh pasti dina ilmu tarika mah nun teu dicoba. Keur ngaji ngeunah-ngeunah balagna eta panggil engke ku guru, sia ngaji naon ngaji anu teureunan bae tang ngaji eta mah padahal keur ngeunah. Besi nafsu potongkeun. Bingung muridna, kok aing ieu ngaji sakitu bagusna ngaji titah eureun asal geus cangcaya bae ka guru mandeg di dinya. Mandeg di dinya. Keur tahajud urang ngeunaheun jazallahu akbar Allahu akbar tengah peuting. Geus bae mah naung meureun sataun bae panggil ku guruna. Sia peuting sok tahajud bae nya sabaraha rakaat. Atuh alhamdulillah ieu 30 mah 40 ulah loba-loba dua bae. Ih pan bagus teu dua bae sia. Dicoba hawa nafsu na. Coba kalamun percobaan macam-macam tergantung jalan mana gitulah toriko panjang mundunging toriko maya nutita lempang baik kayu marang dah balik deh hatu dah ek tau pas gitu mah toriko ejle itu mah itu malam lantaran iya mak lain dek ceritakan dukun sholat rukun ludek nyeritakeun yakin supaya yakin dibudak ka Allah encan nyahuan ka Allah dicoba ku guruna mulai kuari boro-boro bener keur salah lagi teu meunang nanya-nanya acan ka guru sebab naon guruna pan geus mursid dina tarikoh mah guruna teh geus mursid dugeus wauheun jeung Allah cak sompralna atuh moal mungkin diajak babalang batang salah. Moal mungkin kajen kukuma ge keur carita salah ge zahirna hungkul batinna mah moal tinggal nuturkeun bae geus lamun urang deuk bertorikoh ka hiji guru kudu yakin heula ka guruna lamun ka guruna setengah kayakinan ulah tu moal wusul-wusul ngabudah doang ngacape-cape kitu tah ieu ge lamun dina syariat beda jeung guru masalah geus atuh pelebah ieu mah yakin ka guru pelebah ieu mah henteu pelebah ieu mah yakin pelebah ieu mah henteu. Atau di dasar reat gengnya necan yakin kau mau bertoriko, guys boga guru nak neangan nu yakin abeh ulah muncrak menclok. Wah lamun guys bertoriko bertemu nang sama sekali. Ketika putus jeng guru berbeda mandeg didinya, guys beker endek tereh datang ya tereh datang. Katahap kahiji katahap kedua. Eta kemudian beda jeng guru. Kau mau diajakan maku guru aju jangan nanti nurut aduh merosot deh bekan. Geus moal wusul bae teh mah kudu mulai deui timimiti teu meunang urang deuk ka Bandung diajak kenceng ku supirna ku nungtun diajak lalauna diajak sedeng kudu nuturkeun bae teu meunang los guru mah guru kula mah kula atuh moal datang sebab guruna geus teu nungtun deui. Ieu mah pelebah lebaranna eueuh masalah lah sapira lebaran. Sok dijadikeun masalah tungtungna Anas urang di kiai-kiai Anas ku gara-gara lebaran jadi masalah pacecok di lembur teh ulah. Deuk naon atuh biasa bae sapira urusan kos kitu tawa sapira. Geus lamun aya jelema nu degeng-degeng hawa nafsuna keur timbul tamo kos komo. Haju ngunci masjid teman timbul jasa teman dikunci masjid teh tu narurut sia gaing panaing kiai teu kadeuleuk sia udeng-udeng aing goblok sia kayak aing isukan menu bede ngan udeng-udengna hayang dituturkeun malain kitu nu bener bae bere pandangan nu bener kahartieun hayu teu kahartieun oh teu kahartieun teu kahartieun teh nang Allah kaharti jeung teu kaharti teh lain nang urang nang Allah tugas urang mah sakadar ngabejakeun nu mere ngarti jeung nu mere nurut mah lain urang Allah subhanahu wa ta'ala sok bae urangna sing tegep argumentasina dalilna sing tegep ngalaksanakeunana engke ge teu kudu hararese jelema teu kudu diajakat nuturkeun sorana okos jelema dikabaran itu santri oh deuk ngariung ngariung mah sok aya berkatannya teu diajak ke milu milu lantaran hayang berkat eta kos kitu eta santri Golkar eta kos kitu. Jadi kasimpulanna mah ulah geus caritakeun munafik jeung teu munafikna nu jelas mah nyana mandeg di dinya mun teu nuturkeun guru sakitu bae geus masalah angel deui ge kadang-kadang lamun teu nuturkeun guru teh engke ge masyarakat bisa ningali oh berbeda geus lah aing mah moal nuturkeun nyana bisa terjadi. Terus bae ka dituna teh jadi teu percaya. Dek loba jelema nu boga ilmu boro-boro teu dituturkeun ngomongkeun bae ka guru mah bahaya. Urang teu meunang ngomongkeun guru sebab guru mah aya summun qatil disebut eta summun qatil teh artina aya perahan. Ih awas lamun kena perah tuh geus tilok cageur angel ka cageur. Kenapa rama sok bawa pae eta bahasa sumun kotil teh bahasa Kangjeng Nabi ku ahli tarikah sok dipake sing hade ahli Quran sing hade ahli tarikah ahli zikir sing hade ahli tahajud eta aya sumun kotilan artina aya perahan anu membunuh. Bahaya orang ngomongkeun ahli Quran. Ahli Quran teh lain ahli tukang maca Quran, ahli make Quran. Tukang maca Quran mah ngabuadeg lubasa beuheung. Lain eta, tapi ahli Quran teh ahli make Quran. Ahli zikir, ahli tahajud nu bener-bener ahli hudang peuting, eta teh aya sumun qatilan. Jauh ngomongkeun doang ngomongkeun teh berarti ngaitirod ngalawan berarti teu akur tiba-tiba mimiti teu puguh pikiran merga dua rarungsing bae katilu dibere poho ilmu nah iya nu geus kitu ngaranna kena perah teh teu moal bisa lamun henteu langsung menta hampura mun urang menta hampura deui teu puguh. Cekiain jaing mentenanaon, tenanaon ngan wajib tadi na ilmu tarikoh mah. Mun urang sukun teh mandeg, wajib budi dituna. Balik deui ka ditu bebeja rujuk wajib rujuk lahu ka guru na hampura abdi kamari teu nuturkeun. Ternyata mandeg deui ieu mah di tarikoh syariat teh kudu, syariat teh kudu. Malah debat ge jeung guru masalah. Ayo. Ayo tantangan guru aing ku aing geus mana mun nama jagoan saha aing teh sia ka guru ge disia-sia eueuh masalah syariat mah eueuh masalah tah mah kos kitu mah tapi lamun geus cup ka tarikot lain deui geus jadi lamun urang bersyariat tantangan guru ge eueuh masalah eueuh masalah jeung teu bakal goreng teu naon salah ye guru ye asana pinteran aing belum dia mah ye masalah. Iye mah keur carita blak-blakan teuh masalah. Salahkeun ketika salah guru. Saya guru nu ngeridit cekel salah ya. Guru mah guru bae sia. Kuluh sia ngeridit mun deuk bagi dua atuh. Ya geus kitu. Masyaallah. Asup ka tarekat lain deui geus. Pembahasanna geus lain deui. Geus kudu sami'na wa ata'na boro-boro nu kaharti beuteu kaharti ge sami'na wa ata'na dipencit ku guru kudu daek dipencit ge ku guru kudu daek bae moal kaharti kajadian kumaha ge masa pencit-pencitna guru ge atuh imah keur carita dipencit ge kudu daek. persis kal mayit ia dil gosil seperti mayit dihareupeun anu mandian. Etalah tarikoh mah dibalikeun mayit bali diukeun diuk dipandian pandi. Sugan mayit ngomong ulah tiis teuing teh. Cek mayit teh geus tiris geus aduh. Geus teu ngomong teu naon mayit mah kajeun kukumaha ge. Dek disabunan mah kana naon ge sabodo be tah. Tarikoh mah guguru tarikoh mah kal mayit ya dil gosil. Eta kos kitu mangga be sumuhun daw dititah ulah embung. Sebab aya rahasia di jerona. Sebab guruna mursyid nyahuun kana di jero batin murid aya salah. Nu kudu dibenerkeun cara ngabenerkeunana tergantung guruna. Balik ka deui ieu mah lantaran loba nu jadi masalah ulusan lebaran ulah dijadikeun urusan. Ketika manehna mungsang mangsing lantaran manehna teu akur tinggal minta hampura lantaran eta keur katarajangan ku perah sedengkeun teu maksudeun guru mah geus kitu bae selalu di mana bae ge kitu bae deuk di luar negeri deuk di urang deuk di mana sing hade walaupun henteu nanaon bisa dirasakeun ka ditunda keberosotan ibadah. Kok iya kurang teyakin ke guru na. Na iya sih ngade pelbahdinya. Ngan ker carita bersyariat ma, oh masalah. Guru na kia, nganana kia, oh masalah. Tama kos gitu. Syariat mah tama bisa dikutakati. Ngan yakin, oh berarti. Kaya ker carita orang ibadah kakarak datang ke syariat can boga yakin geus yakin mah dituntun ku guru lalaunan sanajan bersyariat boga guru na nu boga yakin lalaunan engke bakal yakin sorangan pandiri tu na ge wa adna nasib at-taslim wa tasdiq urang deuk nuturkeun guru tarikoh moal bisa zikirna apikna zuhudna jeung sajabana hese urang tinggal percaya jeung pasrah bae eta ke kaasupkeun kana min jumlati waliullah jadi aya jadi wali ngan nurut doang tilok tahajud tilok naon eta nu mantep mah geus pokona ngan ulah ngaku bae aing geus jadi wali budak teu naon aing geus nikahkeun mah wali mujbir teu mah ngaran kitu jadi panjang dongengna da lamun urang carita ka guru kobong geus guru hakikat saengan sing ada kewaribah di Jawa ya anu ngajakeun ka dia siapa yang mau berguru hakikat ulah bohong lain kitu guru hakikat kuari geus aya utusan-utusan di Jawa lain kiai pasti di Jawa nage ahli hikmat kajen kukumaha ge di Jawa Timur di Jawa Tengah ka unggal kiai daratang siapa yang mau berguru hakikat lain kitu guru hakikat. Duh guru hakikat mah urang nangis bertorikoh terus engke mungkin datang guru urang nu hirup atawa nu geus maot. Geus maot urang keur cicing teng perasaan aduh hareupan jeung guru. Terus dibejaan ku guru ki tek udang eueuh sakali engke mungkin aya deui atawa aya langsung Kanjeng Nabi Khadir urang keur di jero kamar biasana keur lapar. Terprihatin mantep ibadah ka Gusti Allah eta teh ge lain sabulan dua bulan mungkin setahun dua tahun tilu tahun jol beke kan asalamualaikum waalaikumsalam saya abdi hidir tetangga teh oh deuk naon tuh nginjem duit sia cek aing gua teh abdi hidir paling sia hidir akur ngaran doang sia mah nyeriu aing keur pusing sia nginjem duit si hidir sama tu lain deui sama si hidir kos gitu jadi ese urusan kos gitu mah teu bisa langsung ngaguru hakikat kemudian tanda tangan dituntun ku guru lain gitu lain jasa besi aya ulah sanggilan guru tarikoh ge teu wanin guari mere lantaran muridna muridna can mararanjing bae. Can manjing teh endek dipelakeun ieu kacang atawa jagong tapi taneuhna can dipaculan-paculan acan. Boro-boro ku digaru, disiram, dipaculan gencan. Kadang-kadang ieu si taneuhna teh bantat. bantat jadi nggak batu deh kumaha jadina pepelakan itu kos gitu kes kudu muruhmu kudu bagus kudu rapi betak ditungtun dulu ke guru nak maca solawat lah sing rapi sing loba kes na jurus engke dek torikoh naun iya apa qadiriyah apakah naqsabandiyah atau tarikoh qadiriyah wa naqsabandiyah atau syaziliyah atau iya rifaiyah atau iya syafi'iyah atau tijaniyah salawat nang kebeda-beda nubogana saha kadinya ngajurusna nubogana iya tarikatna iya salawatna iya geus ngajurus ngajurus urang mah lantaran henteu maksud norekat jeung salawat naon bae silakan. Naon bae urang mah nu resep baca salawat mangga bae. Aju cenah kieu ge nu resep ulah. Emang datang ka dinya doang sia makan nonton TV doang. Karesep jasa cenah ieu mah awak dina bab ibadah atuh tamumbareun pinaraka embes sia mah. Tinggal gitu bae kiai ulah sok ese-ese. Aduh mendatang ka kiai kieu kula mah karesep ibadah. Sarua inggih. Tapi lamun ngeridit mah resep atuh. Moal geulat tah. Pangbereskeun cek kiai teh. Puyeng aing ge. 7 bulan deui. Sama sarua kiai jeung muridna. Teu bareres kabeh boro-boro neuk ngarapihan diri melalui tarikoh syariatna ge can becus. Syariatna ge can becus. Deuk lumpat ka mamana ge moal beres. Syariatna heula nu rapi. Karena kurang bertoriko beda ke bertoriko mah kuajun tingkat deuleuna ku urang akur tapi aya bae perbedaan sebabnya naon geus ngagunakeun bati kajenting diuk bareng samobil rejeung dahar bareng pasti engke rarasaanna aya beda bae sebab naon nu ieu mah dahar teh dahar doang nu ieu mah atuh nginum-nginum doang tapi ahli batin malai dahar zohirna biasa batin nama keur digunakeun ka Gusti Allah kumaha atuh hese ngaritakeun kos kitu mah lantaran tama per detik supaya aya dina ridho Allah per detik supaya dina ridho bahkan aya nu disumputkeun ku nyana kadang-kadang nyana maksiat zayyin nafsaka bil maksiat besi ka nyahoan wali mun ka nyahoan wali beureun dicariuman mantak kadang-kadang nyana maksiat nonton golek nonton orkes tak di lembur bisa aya ke nonton orkes ulah jadi masalah abing baeng bloon sama kiai tergantung kiai dah sarajan kiai ye aja nonton golek tuh masalah paling ya bertanya-tanya kok kiai nonton golek ya heran tak kiai dah heran kumaha malah jadi masalah sebab zohirna doang batinna mah henteu tapi lamunna jadi gunjingan bebeneran eta mah berarti keur bebeneran resep ka golekna resep ka golek aya kiai nonton orkes bahkan ka panggung kieu bae bahkan nyekelan bujur lah gitu panyai aya torekat kos kitu ya keur carita jalu ahli hakikat kos kitu amal ka arti geus balga hati embungin ka jahoan ai urang mah panhayang ka jahoan bahwa aing teh kiai ai nyana mah embung ka jahoan mun dikiaikeun teh mun dikiaikeun teh wali mah embung nyana mah ceuri kulaon aing dikiai-kiai kumaha diwali-wali ai urang mah pan aya nu henteu ngiaikeun kiai goblok hese-hese aing kiai ku sia disebut kiai dokter andesan mun nyebut engke di pidato make dokter asa SH na abahnya esa teh naon eta kecap teh esa ai bangsa ahli Allah mah meringis dikitukeun teh ya Allah ai izin amat tuh ai ahli syariat kok gitu hayang kitulah panjang dongengna balikan deui eueuh masalah jeung ulah dijadikeun masalah mun manggih engke kiai anu ngonci masjid segala geus atepkeun bae eta nafsuna keur timbul. Lainnya nana jati dirina mah asli bagus ngan keur kalimpudan ku nafsu. Mun hayang neuleu nafsu kos kitu. Kos kitu teteh. Ke iraha deui urang bahas. Sakeudeung deui urang bakal haol deui. Itu haul itu ge, inget ge nih. Kuari geus tara haul deui. Ya, situ bae urang mah. Penting masalah lahir hirup mah urang pinuhan ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, cintakeun ka Allah, cintakeun ka Rasul Allah, cintakeun ka wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela eta serangan-serangan berbagai organisasi ka urang, ya, di urang di Indonesia, anti haul, anti wali, anti ulama, ambalaya. Geus datang kitab nage Bidaul Hauliyah jung saja basa jabana geus ulah dianggap nu paskara itu. Justru di Indonesia mah kuari keur dibahas, di dunia internasional ieu keur dibahas. Indonesia teh aya kamodelan gerakan-gerakan naon bae mandeg bae di Indonesia mah aya naon. Bahkan kahareup bakal loba nu malasan tren. Diperkirakan setahun dua tahun ke depan, ye jelema-jelema anak jelema gede loba nu malas santren. Eta diperhitungkan secara internasional. Santren dah salap deh. Aya naon di Indonesia ye kok bisa gitu? Anu ngaulahkeun haol, ngaulahkeun cinta kawali, ngaulahkeun zarah tepuguh teu karu engkeui-engkeuyan jelema zarah. Boro-boro kawali teu meunang mangi kuburan aya batuan. Jebak batuk bae di dinya. Makan aya nu nyieun kuburan sagala nyieun. Tah eta pan pohara di Indonesia mah hese ieu dibahas ieu kuari keur menjana dibahas di dunia internasional. Ada apa di Indonesia? PKS teh ya, PKS Wahabi meleg-meleg eta teh. Tah eta teh ya ngan saukur setahun dua tahun. Ka dieuna dibahas deui. Di Mesir teh dibahas, di Indonesia teh jalan PKS aneh. Mantak lamun aya kiai asu PKS, goblok bin tolol teu mah atuh. Batur teh geus ngabahas kuari PKS teh. Wahabi teh geus asup ka pemerintah kuari, tapi kuari mandeg. Tolak tilu titah jadi hiji bae teu jalan. Teu jalan ieu teh kuari teh. Geus ngan melalui kredit doang teu mah jalan teu mah kredit memang bare kieu kabehan teu mah. Rese Indonesia mah alhamdulillah meureun berkat wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur orang penanaman wali baheula di Indonesia teu sembarangan. Lain lalagaan diperhitungkeun bener-bener di Indonesia teh lain lalagaan. Mentak aya prediksi ke depan bakal loba nu masantren, aya naon meureun tadi Indonesia. Mungkin karena serangan anak, serangan Amerika melalui organisasina, melalui partaina, ieu geus terlalu dahsyat meureun. Allah ngembalikeun pikiranana seperti eta. Itulah hese di Indonesia mah. Masya Allah, masya Allah. Nah, iyalah aneh bae di Indonesia. Aneh. Yes. Gitu. Jeng ribut. Duh, masalah. Di Indonesia eta kok sekarang itu. Muji syukur sebab di unggal-unggal provinsi aya wali Allah. Lain letik-letik di urang teh Syekh Maulana Hasanuddin teh. Mendak marhaba bae marhaba asal teu akur bae jeung marhaba nu dikembangkeun ku Syekh Maulana Hasanuddin. Sanajan Habib teu daekeun bae. Teu daekeun bae teh heran. Asal marhaba nu beda bae jeung Syekh Maulana Hasanuddin. Embung bae teh masyarakat teh embung. Embung marhaba Jakartaan kurang kumaha. Masyarakat terus beda jeung Alal badru ana iyo mantap yo. Oh bana. Bagus pahal luar biasa dah aki-aki deh ya dah. Naon eta? Ingat nang wali. Nang wali beda bae nang wali. Sok kembangkeun marhaba nu biasa. Sautek di dinya bae. Juga nu sajana paling ya ditukangin bae. Dititaga tuh siapa aing geus. Nang kula marhaba aing mah panang wali. Lain deui make robana teh anu kencang teh. Komo nu aslina di Banten mah Bang. Masyaallah. Anu make marhaba. Eta teh apa mun ditanyakeun eta teh kos kitu bener tadi sih kalimat ulah neakeun bener henteu na. Aing mah resep ngalengna doang. Eta geus kos kitu bae eta. Nang saya tak nang Sultan Aulia, masya Allah. Nementak asal nang wali, bae tu guys. Eta resep bae jelema tu budak letik ke gadeh ke? Mar, marhaba ya. Cok bebere sana jan Habib euy di Jakarta we Jakarta bebe bebe yeun tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong marhaba duit tembang ka situ mah ikir carita ulah sembarangan unggal provinsi aya wali ketika kula milu haol di Ampel marhaba hampir akur ternyata eta pan di Ampel mah lamun urang nispu Saban lewat seetik tah aya haol di Ampel mah haol Sunan Rohmat masyaallah ribuan manusia Indonesia marhaba nan kitu ngar Madura prong di masjid kura keur aya Gus Dur teh panari ya, marhaba Jawa Timur teng Maraja Tengah Samarawan Banten kabeh aya perwakilan Aceh didegekeun ku kula datang ka subuh hampir akur. Oh berarti karar itu bae tah aya engkos kituan yo. Emang naon eta Yahoo? Yahoo teh ya Allah ngan geus luhur. Urang pan ngalamun widin la ilaha illallah, mesti la ilaha illallah manana teh kudu dicaritakeun. Nomor kedua la ilaha illallah. Teh kudu dicaritakeun ka manana. Ka dituna mah Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah berbagai tempat. Engke ka ditu. Ka ditu mah Yahoo, Yahoo, Yahoo, Yahoo, Yahoo, Yahoo, Yahoo. Ka ditu mah hu hu hu hu hu hu. Eta Yahoo teh di marhaba teh luhur. Yahoo. Mantap. Lamun urang bisa marhaba kos itu sorangan bakal ceurik. Komo mun boga hutang mah ceurik we ka dina. Lain lalagaan eta kos itu. Yahoo. Terus tapi diamati nu ngarti tapi nu ngarti kana ilmu kawalian make marhaba eta sedih, bakal sedih. Bakal sedih lain lalagaan eta teh luhur jasa, mangga kudu diajikeun kana paham. Aya naon eta kok kos kitu? Hampir akur sa Indonesia. Dengekeun ge bae. Mun nun ruah, haol Sunan Rohmat, Ampel. Masyaallah. Eta geus bar marhaba marhaba nukara itu bangsa marhaba marhaba Ummu Kulsum di Mesir sakitu ngeuna-ngeunana atuh sebatas kori-kori bae diurang diteruskeun ku marhaba Nur Asia Jamil atuh biasa bae teruskeun ku para habaib sebatas habaib bae tapi lamun tek bae urang maca marhaba Banten marhaba Kudus marhaba Ampel masyaallah muringkak bulu jeung nu henteu kenceng sora teu bisa. Tidak bisa, acak-acakan di jalan. Mantap, ayah paranti nu mawakna, mana nu ngajawabna. Nang wali, masya Allah. Mantap, dek diawakan ku PKS, cabok siya kuahing PKS. Seret siya kuahing. Yang gerget jasa ya kiai Suparte PKS, tolol dah. Di Pandeglang ayah, di Serang ayah, di Tangerang ayah. Garoblok tuh nyaho tur-turunanana. Baca silsilah nah lah tuh. Nah naon ge PKS teh anak saha? Turunan mana? Sia mah dema ning asup-asup bae. Ulah atuh, organisasi ge deuleuh silsilahna itu buatan saha? Kumaha? Itu mun teu nyaho atuh pas alu ahla organisasi. Ih ngaco ye ngaji. Aduh. Lain aja, insya Allah ya cerita wawasan ala kadar. Jeng sarwiti rumah tangga boga anak hiji, boga anak dua hiji holid nomor kedua na Epi Tamala. Ui, bagus ya sangaran. Biasa nama sarwiti. Oh mana mana boga anak dengaran Epi. Waduh, ngotak kuari mah. Tadi na ngampung gari ngota. Aduh, masya Allah. Tapi badai datang di rumah tangga na tu bisa dipertahankan papirak Zaid jeung Sarwiti teh. Nah, kuari mah urusan anak. Sakumaha tadi lamun geus mumayis geus pinter titah milih kapan. Lamun milih ka bapana persilakeun sakumaha kamari mun milih ka indungna persilakeun na ieu mah kajadian anak teh ya gering pan beda sanajan keur di bapa ai gering mah butuh perlindungan indung sanajan kukumaha ge ai keur gering mah ingatna ka emak bae beda anak tena nu mantak pain marodomun kholid jeung si Epi gering eta nu ngurusan teh fal ummu aula sadajan keur aya di bapana tetep nu ngurusan tamridha ka urusan geringna adalah indungna. Bisa dibayangkeun ieu ku urang ge lamun bapana mah moal beres naon sababna panai gering makih didinya nyising didinya keur henteu ge meureun nu mawana ka WC kakarak ge 10 menit ge saeng kiih deui atawa nyising deui didinya coba bapana paling kuat sapoe sial budak pencit bae kitu ku aing. Bapak mah kada tapi pan indung nama masyaallah sebabnya nama nunga ngandung pan didinya mengsretan didinya dielap kumana didinya ngompol didinya diganti kumana bangunna ieu budak teh hayang dielapan dielapan pan kumana hayuh muriring hayang diais kumana mah coba mun muriring hayang diais bapana ngais ge daekeun ngais mana ngais anakna mah engke heula. Paling gak kuat sajam dua jam, tapi lamun sapoe dua poe, tah mantak agama teh datang kadinya mun gering pengurusan geringna walaupun keur aya di bapa indungna bae. Masya Allah, ngeunaheun lamun nurutkeun ka agama. Ngeunaheun. Tapi mandi urang mah kieu, budak gering ye merenanan kudu indungna. Wae gering bawa ka dia. Jaga mantak. Musa baro, kulu babak. Beres guys si bapak nage waduh aing kena galedek jagain aja galedek nyasap aduh ampun atuh kos gitu jangan sekadar dengekin dia sejak bahasa Cikupa mah kos gitu wah gini dibawa ke dia kerja gerban tuh duit tiruk dibere guys tadi tuh kan habak guys lang-lang habak tadi tuh guys sayang aing mah kadang dengekin dia saya orang Cikupa ngomong aduh padahal tuh kudu gitu oh iya budak butuhin pengurusannya ka dia tuh padahal makula greget kakak-kakak teh tapi jae mah anak atuh cek bapak nanti ya ka aing greget gae ka anak mah teu meunang hayu sabenerna ka babawa greget ka babada juga anak henteu ieu mah jeung budak gering hayang geus atuh ieu mah ngan ngurusan doang ieu ngabiayaan mah atuh pendidinya atuh kabehan bae urang babarengan lah ja eta aya keneh rantai yeuh kumaha juga anu sagala rantai sagenang meuli bae heuy. Un kadengen ku urang Bandung atuh ngejerit sorangan. Kitu amat teh si bahasa jelema apa bahasa jin cek. Teh mah paling mah mun gering. Ieu mah sabenerna mah sangat penting ye bab ieu. Kudu ku urang teh diamati lantaran ieu mah sering terjadi masalah waqiah. Sering terjadi atuh je pepegatan mah atuh boro-boro ngorak kene, incuan pepegatan. Geus incuan aya nini-nini datang ka imah kula. Heuh, jeung nini-nini ceuri keran aing mah. Eh naon nih? Atuh cenah bapana itu mau balik deui. Nih, atuh gua sering. Ke ieu urang mana ye? Lah nini aja cenah yang teta. Ya kurang leuh. Aya nu ngontrak urang Lampung sok ngalalaga urang Lampung bae. Duit pake mah hugi bae kadenya. Kene aye aye aki nang geus umur sabar aya cenah 75 mah teu mungkin sak aing teh sok nyana da cemburu ni cemburu ya Allah atuh lamun nyana teh datang ka imam mah moalnya awak kula ge ah atuh kukula atuh diusapan mah ni kieu bae lah ku ari mah mumpung hirup kene ja aki emang eta merada boga ieu duitna atuh geus sugan bae gairah duh sok nyana da ngajandring pada rae ya ini insyaallah jadi cemburu mah datang ke kolot gaya padahal eta geus teu produktif kan. Atuh sapira ini geus malah caian atuh tapi tetep bae cemburu mah terus bae masyaallah cintana poara jasa ka aki-aki eta. Padahal kieu nu bagus mah kieu atuh daripada dilalaga bae mata budak atuh mending dikawin bae. Jadi dia mengadu tonggong doang. Los kawin ka ditu tah. Tuh pungpung hayang kene ditu na daekeun. Geus kula mah ngadoakeun bae. Mantak naon tah nini ngomong gitu tah. Kanu jadi salakina. Kan ngeunaheun eta kaceulina geus ngeunaheun. Cak nini ceuli siang ngeunaheun geus. Masya Allah. Eweh baik. Nawaran teh ka salaki eueuh ih geus nini-nini ge tarola nu ngora mah malaya nu nawar atuh nini-nini-nini jeung geus kanyawan aki-akina ngalalaga urang Lampung atuh tinggal diteruskeun bae geus lolos kuliah lalaga bae doraka atuh mending dikawin bae geus kula ngadoakeun geus geus aya nya kula batu geus sakiayana ieu geus mau masalah geus eta kan ngeunaeuna teh geus kitu teh masyaallah masyaallah aki-akina ge aya meureun ngaji ku ari gadi. Ampun. Nah iyalah jadi mun gering wal ummu aula bitamridihima. Kumaha lamun ridoeun si salakina di urusan di imahna fa indradia bihi fi baiti fadhirun. Cik salakina teh jeung bapana alasan ajan gering aing ngakajan teh ngriweuh lah moal dibawa ka indungna sebab bahaya indungna mah ieu. Indungna teh rada binal deuh ieu ayeuna. Waduh bahaya geus lah di urusan dari basa etik mah geus teu naon lah. Daekeun mandian, daekeun ngelapan, mawa ka dokterna jeung sajabana, daek riweuh atawa aya pembantuan-pembantuan teu sejen nu kunyana dikondisikeun. Oh, masalah nu penting mah terurus geringna. Masya Allah. Rapi ieu kahirupan teh. Asa budak teh diurusan ieu mah pandika indungna keun teu budak bapana teh ngurusan ajupan gering cileus gede polecam ajung geus ambay-ambayan ngising di dinya kiri ceuri ku ceurikna geus eueuh datang budak frustasi budak frustasi aing si boga emak henteu boga abah henteu disebut boga abah jakos kieu abah aing sebut boga emak-emak aing di mana budak teh geus masa depannya suram budak teh. Masya Allah coba lamun diurusan mah budak teh asa boga abah, asa boga bapak, asa boga emak. Nah mantak supaya budak boga rasa boga abah, nah ieu diurus. Budak teman mentar teh isuk-isuk yang naon teh? Ngejan uduk bere. Berang setik yang naon? Yang somai bere. Asaeun jana boga abah. Coba gitu. Naon teh? Uduk. Ulah uduk tapa. Budak tidak tapa, ayahnya anak nggak ada ruduk tolong. Berang saya itu kayak gak ada som, ulah so gak ada somai baik, ulah, guys, siap coba tileletik, kurang rada masakat saya itu, apa guys gue dana bagus. Oh, sapoe dua poe seminggu, budak teh aing sih buka abah tante, abah aing sih koski amat turunan baduy tanahon dia. Alah mah budak geus kurang. Cek cek, aya tukang bakso, aya ngabaso teu. Tah ieu tah nya. Hok sasubeuhna tah coba tah 1000 sia. Aduh, masyaallah cak budak kuara bageur jasa baik. Nitah sasubeuhna bare duit 1000. Aduh, Gusti Allah. Tuh diatur ku agama. Wah raja sarapi pengaturan anak yang mah benar-benar sering terjadi sehingga dek jadi lemun bapak na siap ngurusan si anak na di mana gawir wila fafi baitiha munteri dote suka ngerasa riweh bapak na teh ngurusan budak na anu kergering wayahna etama kudu fi baitiha di imah indungna sebab indungna mah jelas-jelasan sok nyaheun kanu jadi anak sajuta kali bendu kanu jadi bapa ka anak mah tetep bae nyaah nu mantak sok diperebutkeun anak ka jenteing susah gejak mana anak mah keuna milu jeung emak bae padahal mah nyana jang nyana ge dahar hese tapi ketika papisahan kabeh anak dirau ku emak eta teh lain naon kunya anak-anak diperhitungkan kurang padahal mah jang nyanana ge hese tapi ketika papisahan geus kula mah kajen teuing ku kumaha ge harta mah sabodo pokona mah asal anak bae jeung kula sabaraha eta anakna 7 7 geus datang mah ka imah sia dahar kumaha emak ge hese ngan di hareupan doang ngadar angin. Eta kunyaah jeung ku deudeuh doang nya mah hayang anak sote. Henteu kabayangkeun kumaha bakal barang dana. Belaan nyeun uduk ngawuduk jang anak. Eta indung teh kunyaahna teh saperti eta. Mentak lamun aya lalaki galak kana jadi pamajikan, masyaallah eta mah geus lalaki buang kawarahna, buapana buang kawarah teh mah geus. Atuh bayangkeun coba, ansa ukur ngeunahna doang lalaki mah. Ngeunahna doang, aya teu ngeunahna embung pan blon eta salaki eta geus kitu eta. Masyaallah, masyaallah. Cek bikang heuh de ge eta Kiai. Pugulu di imah jana geus kitu. Ieu cerita urusan pengurusan gering datang ka dinya. Masyaallah. Geus lamun teu ridho wa ila yafafi baiti hayakunu tamrid pengurusan-pengurusan gering di imah indungna. Wa inita roha zakarun fa indaha lailan wa indala binaharon kuarimah balikan deui kana poko permasalahan lamun mah anak lalaki milih ka indungna mun kamari mah pan anak lalaki milih ka nu bapana kuari mah milih ka nu jadi indungna pan indung mah semet dedeh jeung nyaah doang ngadidik momol bisa mantak wayahna mun anak lalaki milih ka nu jadi indung manggakeun ngan fa indaha lailan wa indal abinaharon tiberang keuna jeung indung sarena mandina tapi berang mah kudu jeung bapa lantaran naon wa yu'addibuhu wa yusallimuhu limaktabin nawhirbatin ku bapana engke bakal dipasrahkeun ka madrasah mun leutik keneh meureun ka TK kemudian ka SD ka dina sanawiyah aliyah ka maktab atawa dipasantrenkeun atawa nawhirbatin bapana mah pan bisa digawe biasa nyeunan panah atawa jadi tukang bas atawa bapana jadi tukang bor atawa petani nanon atawa dagang eta anak teh supaya nyahuun kana pagawean mun jeung indung moal nyaho ka pagawean ngan saukur boga dinyaahan doang tapi engke ka dituna pendidikanana ieu moal bisa sebab bapa biasa anu sok boga inisiatif ngadidik mah didik ayo ari tukang pesantren bayan ku abah eta bapana kemudian atuh ayeuna mah lamun leutik keneh mah peuting gajeun di mana asal isuk-isuk jemput ku bapana sekolah sia oh dibiayaan ku bapana sabelah dieuna mun masantren masantren mun teh mah atuh datang ka kitu kuliah kuliah lamun teh mah nyana mandeg dina urusan kos kituna digawena bae hirpatin supaya budak kaharepna boga pagawean sebab macul ge lamun teu dipagahan mah nyekelna salah. Nyekel paculna salah, mantingkeunana salah, teu nyahoeun ka pantah. Eta teh maluku ge maluku loba nu kena jempol lanjam teh apa. Sebab naon malik teu bisaeun, geus kudu diajar ku bapana. Ye, ye ye cekel sia cekel nyekel waluku na kos kita, suku na kos kita. Tah ye ye, nya kaluhanana ye cekel tah. Lamun kon bae mandeg kitu-kitu tah. Cia cia cia rar rar rar. Eta kudu dipagahan teh kos kitu. Tah, moal bisaeun budak kuari mah. Moal bisaeun. Hayu naik kebo, sia naik kebo, pagahan ku kolotna. Sanaek lamun lempeng ge bae. Ya sia lamun nanjak sia na tungkul. Lamun sia na ieu nu kebo nanjak sia na teu radak sia. Kebo da turun sia na ngadengkang. Eta kudu dipagahan ka situ loba nu kajadian naik kebo teh nyaho carana. Mun kitu kebo naik radak nya. Atuh hese da eta dipagahan hirbah palebah naon bae eta keur cara jaman baheula. Mun kuari mah atuh itu ngojeg. Motor guru dikajaukeun teh ieu gas, ieu sia ieu gas teh ieu tanya ieu rem, rem, rem, ta rem, rem, rem, rem, rem. Tah ieu kopling, ieu kopling, kopling. Ieu gigi. Tanya tah. Teh hayang naik sia ka dieu. Teret kitu nanjak teh teh turunkeun gigi. Pan mbah ndut-ndutan ieu gigi sabar emang ieu. Ieu gigi hiji. Atuh katilukeun bae. Yeuh, gigi hiji ge kos ieu komo gigi tilu. Eta kan bener tah, bener teteh kos kitu teteh. Lain kieu kesalah magahan. Begitu teh, emang gigi sabar ya bah, gigi tilu pan ndut-ndutan. Atuh tilu ge ndut-ndutan. Kahijikeun bae bah biasana. Yeuh, komo hiji tilu ge ndut-ndutan. Eta blon tamatan magahan kos kitu. Blon teh jauh cak anak teh puyeng aing mah dipagahan ku abah. Kos kitu nya nanya gigi tilu bae modar motor. Bejaan teh gigi hiji tilu ge kos kieu komo hiji. Jadi pikir ya heuh cek anakna teh jeung pan kabalingan eta kabar. Ya Allah, ya Rabbi. Nihilah nu dimaksud mah yuadibuhu yusallimu limaktabin au yirbatin. Unzan, ini taruh unzan mun milih kaindung na anak awewe. Pa indah laylan wana aron ges mun anak awewe ma kajenting barang beting diindung na bae. Lantaran anak awewe mangke bakal narapi. Engke lamun jeng indung masak milu nyana napi mun jara jaman baheula mah milu nyongsrong songsrong milu nyaheun nyana kabladieuna nganteh nyulam eta pagawean awewe indungna teh pun beurang nyulam didelekeun ku anakna bisaeun ge ka dituna geus sagala rupa pagawean awewe biasana dituturkeunana atuh ka indung nuturkeunana geus mun anakna awewe milih ka indungna keun bae beurang peuting di imah indungna wa yazuruhal abu alal adati engke nu datang bapa na ka dinya. Assalamualaikum. Salam. Budak aya. Aya eta budak. Ya jajan-jajan eta. Iya ya. Oh, jajan eta budaknya sabulaneun. Sekali menang dua poe. Assalamualaikum. Salam. Budak aya. Aya tajang jajan katilu poe. Assalamualaikum. Salam. Mana aya? Seuri kege mana? Lah jadi daripada dua peka di dua peka mending di dia baik kak itu masalah jata tadi gandung ngami mitian saha ya tu orang atu rujuk kembali baik itu waduh ya ngasih masalah emang tak tadi nage kutunggu jandamu. Nah ngasih balik deh jadi bagus saya cekos gitu mun ayah maksud bangga. Tapi ya alal adat yang merah fiyaumin. Jadi sekali be dua poe sekali. Ilamun anak diurus ku indung na bapak na mun endek nele merah fiyaumin dua poe sekali. Ulah kurang ti dua poe ulah lewih. Non gitu ai dua kurang lah sapoe sekali ulah. Tapi lamun lewih mah tenanan tilu poe empat poe tenanan. Ngan mun ayang kapang ijaza merah fiyaumin. Dua poe sakali yaumin meroh taksaro pek baik lapikul yaumin ulah unggal poe itu bagus sama unggal poe mah lain leuleuh anak lain kajen gugum lagi lain leuleuh anak unggal poe mah rindu sama kajen gugum lagi iya saya dua poe sakali wa iniktaroha lamun milih wa iniktarohuma lamun milih kaindung yang bapana ditanya olid Aisyah iya pan mama jeung abah pepegatan teu kasa ja olid mah ka emah hayang ka abah hayang nu bener bae sia ieu mah hayang na milu jeung mah ka sarua bae ja ka emah abdi mah hayang ka bapa hayang ye ieu mah neuk hiji bae sia bilih na hiji teu cenah kula mah hayang ka emah hayang ka bapa hayang ukri na ieu mah diundi sia kudu diundi ye lamun nu kaluar mah sia sia jeung mah lamun nu kaluar undian abah ye sia jeung abah atuh diundi kurang ukria fa illam yakhtar wallahu a'lam insyaallah.